وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ما بعد. أيها الحاضرون معاشر الإخوة وحسدرات رحيما ورحمكم الله. Pada hadis yang telah kita bacakan yaitu hadis Al-Arbab Al-Jusariyah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan, memberikan bimbingan, memberikan satu nasihat kepada para sahabatnya, di antara poin yang beliau pesankan kepada para sahabatnya ialah usikum bitaqwallah azza wajalla. Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Sering mungkin kalimat ini kita dengar baik pada acara-acara muhadharah, ceramah, demikian pula kajian-kajian ilmiah, bahkan lebih akrab ketika seorang khatib di atas mimbarnya berpesan untuk dirinya maupun para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Namun seringkali kalimat ini begitu saja berlalu di pendengaran kita. Seringkali kalimat ini seolah-olah terulang dan tidak memiliki dampak dan pengaruh, bahkan tidak pula memperingatkan kita. Padahal masalah takwa merupakan satu wasiat, perintah yang Allah Subhanahu wa taala wasiatkan, yang Allah perintahkan kepada umat terdahulu yaitu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada manusia yang hidup di zaman beliau dan setelah beliau. Hal itu berdasarkan apa yang tersebut dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-131. Qala tabaraka wa ta'ala wa laqad wasayna alladhina utul kitab min qablikum. Dan sungguh kami telah wasiatkan. Kalau wasiat dari Allah bermakna kami telah perintahkan kepada orang-orang yang diberikan, diturunkan kepada mereka Alkitab dari orang-orang sebelum kalian. Wa iyyakum, dan juga kami perintahkan kepada kalian anittaqullah, agar kalian senantiasa bertakwa kepada Allah. Sehingga puncak perkara, inti perkara dalam kehidupan sesungguhnya berporos pada takwa. Dan apabila kita membaca Al-Quran Karim dengan tadabbur, dengan penuh menghayati, menelaah, memahami maknanya dari mulai awal surat sampai akhir surat, di situ akan kita lewati tentang kalimat-kalimat takwa. Apakah kandungannya berupa perintah supaya seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ada pula yang Allah Azza wa Jal di dalam ayatnya menyebutkan bahwa takwa itu bekal abadi. Sebagaimana yang Allah perintahkan, Allah wasiatkan kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Fatazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Berbekallah. Namanya manusia ketika dalam satu safar membawa bekal itu tentunya memberi manfaat baik untuk dirinya maupun orang lain. Dan juga tidak mengganggu yang lainnya ketika bekal itu kecukupan. Tetapi bekal yang hakiki ialah bekal ketakwaan. Misalnya bekal kita bepergian, membawa makanan, membawa minuman. Hal itu berfungsi supaya kita tidak meminta-minta, agar perjalanan kita sampai pada tujuan. Barakallahu fikum. Sementara namanya manusia dalam menjalani kehidupan seperti yang digambarkan bahwa ibaratnya sebagai seorang musafir. Dunia bukan apa? Akhir perjalanan. Tetapi ada kehidupan berikutnya. Sehingga kalau kemudian tanpa takwa, bekal apakah yang dia bawa untuk menghadap kepada Allah? Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, fa inna khayra zadit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan. Demikian pula di dalam ayat yang lain, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla beritakan dalam surat Al-A'raf bahwa manusia di antara tanda-tanda kekuasaan yang Allah tampakkan bahwa manusia itu diberi keutamaan tentang rasa malu sehingga mereka diperintahkan untuk menutup apa auratnya. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha. Wahai bani Adam, wahai manusia, sungguh kami telah turunkan, kami anugerahkan kepada kalian pakaian yang mana pakaian itu banyak fungsinya. Salah satunya yang Allah beritakan, yuwari sawatikum wa risha, menutup aurat kalian. Karena manusia itu asalnya ialah ada rasa malu padanya. Bahkan Nabi SAW menyatakan al-haya khairun kullu. Rasa malu itu jika dipupuk, rasa malu itu jika dipertahankan, itu baik pada semua kondisi dan keadaan. Pada kondisi dan keadaan. Dan tidaklah ditempatkan rasa malu pada sesuatu kecuali akan menghiasi pribadi seorang. Mawudi'a fi syai'in ila zana. Jadi sikap malu itu kalau ditempatkan pada sesuatu pada tempatnya, itu akan menghiasi diri seorang. Wa ma nuzi'a min syai'in ila syana. Tapi kalau rasa malu itu dicabut, dengan kata lain orang tidak punya apa? Rasa malu, itu pun juga akan menjadi jelek, menjadi buruk. Akan tetapi rasa malu tidak boleh menghalangi seorang dari tafaqquh fid din. Rasa malu bukan tempatnya kalau kemudian orang malu belajar. Itu bukan tempatnya. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa pakaian itu di samping menutupi aurat juga warisya, sebagai penghias supaya seorang sempurna dalam pakaiannya. Dengan kata lain bahwa dalam pakaian itu ada pakaian-pakaian yang inti, tapi ada pakaian yang menjadi penyempurna. Nah, di ayat yang lain disebutkan bahwa pakaian itu bisa menghalangi seorang dari hawa dingin. Demikian pula panas terik matahari. Tetapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan berbagai macam jenis pakaian yang dengan itu kadang manusia terangkat martabatnya. misalnya sandal saja, alas kaki, itu orang kalau memakai alas kaki dengan jenis tertentu, itu orang akan melihat. Misalnya mewah, maka orang akan melihat ini orang yang berada. Kemudian kalau tanpa alas kaki atau mohon maaf, misalnya hanya pakai sandal jepit, itu kan tentunya juga akan orang akan mengatakan ini, ala ini paling orang biasa-biasa saja, begitu. Itulah kejadian di alam dunia. Berapa banyak orang dengan pakaiannya itu apa? Dihormati. Lebih-lebih kalau ada membawa atribut, pangkat. Nah, tetapi Allah Azza wa Jalla mengingatkan, walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian takwa itulah yang lebih baik. Kenapa? Sebagaimana pada hadis Ibnu Abbas, suatu ketika Rasulullah SAW di atas mimbarnya dengan suara tingginya, suara kerasnya, beliau mengingatkan, ya ayuhan nas, innakum tuhsyaruna ila Allah. Wahai manusia, semua kalian itu akan dihimpun menghadap kepada Allah Azza wa Jalla. Semua itu akan menghadap kepada Allah, dihimpun semua di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dalam kondisi rufatan, uratan ghullah. Tidak ada satupun yang beralas kaki, tidak ada satupun yang berpakaian telanjang bulat, dan tidak pula berkhitan. Tidak pula apa? Berkhitan. Kemudian beliau membaca ayat, kama badana awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kali pertama manusia itu diciptakan, dikeluarkan dari perut ibunya. Siapa di antara kita kalau keluar dari perut ibu kemudian sudah pakai sandal, pakai sepatu, pakai baju lengkap, kan tidak ada. Maka diingatkan, sebagaimana pertama kali manusia keluar menengok bumi, kemudian kami ulang lagi hal itu. Wa'dan alaina inna kunna za'ilin. Dan itu janji Allah. Dan Allah jika berbuat itu pasti terjadi. Sehingga kelak di hari kiamat manusia dalam kondisi tidak ada pakaian sehelai kain pun yang menempel. Maka yang menutupi, yang menjaga diri dari seorang dipermalukan di hari ramai, apa itu? At-taqwa. Boleh hari ini seorang menutupi tentang keaibannya. Apakah dia seorang, mohon maaf ya, dia mungkin seorang pencuri, dia seorang pendusta, dia amalannya buruk. Dia hiasi dengan baju-baju ketakwaannya. Orang akan melihat, masya Allah, si fulan itu rajin sholatnya, pakaiannya nampak. Kan kita tidak tahu apa yang ada dalam dirinya. Nah itu semua seorang mungkin menganggap dan menyangka terhindar dari dipermalukan. Iya, waktu di dunia dengan pakaian-pakaian yang dia pakai sebagai tamu, yang dia pakai sebagai kedok, orang tidak tahu tentang siapa dia. Tapi di hari kiamat seorang tidak akan bisa luput, seorang tidak akan bisa melepaskan dari apa yang Allah kehendaki ketika Allah tidak menutupi tentang keaiban seorang dan dipermalukan di hari ramai. Tetapi yang akan bisa menjaga diri seorang dan hal itu abadi, walaupun tertanggalkan pakaian yang hari ini menutupi aurat kita, ialah pakaian takwa. Walibasu takwa dzalika khair. Kemudian sebagian ulama menyebutkan tentang makna takwa. Qala ta'atullah bimtithali amrihi wajtinabi nahihi ala ilmin wa basiratin. Namanya takwa ialah mentaati Allah. Seorang taat kepada Allah dengan cara menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya di atas ilmu dan petunjuk. Di atas ilmu dan petunjuk. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya takwa, anta'budallah, kamu beribadah kepada Allah, ala nurin minallah, di atas ilmu, di atas cahaya dari Allah. Ibadah, ada kaidah umum, al-aslu fil ibadati man'. Asal muasal dalam ibadah itu kaidahnya ialah larangan. Jadi tidak boleh kita mengerjakan ibadah kecuali ada dalil, ada perintahnya. Jadi asalnya ibadah itu larangan. Asal ibadah larangan. Maka para ulama mengatakan yang namanya takwa, kamu beribadah kepada Allah di atas cahaya ilmu Allah, di atas ilmu. Tarju sawab Allah, diniati untuk mengharapkan pahala. Diniati untuk mengharapkan pahala. Makanya dalam ibadah, kalau kemudian hanya untuk mencari popularitas, dianggaplah seorang beribadah, apakah dengan jasadnya seperti sholat, apakah dengan hartanya seperti menermakan harta, yaitu seorang bersedekah, berinfak, dan yang lain, apakah menggabungkan antara harta dengan jasadnya seperti ibadah haji, umrah, dan yang lainnya. Kalau itu tidak di atas ilmu, lebih-lebih menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada gunanya. Juga kalau bukan mengharap pahala Allah, misalnya popularitas supaya dikenal, supaya mendapatkan sanjungan, juga tidak ada gunanya. Bermakna bahwa ternyata dalam ibadah itu ada tuntutan dua hal. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Seorang mewujudkan ketakwaan kepada Allah dengan cara seorang beramal, taat kepada Allah, menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kemudian di atas ilmu, jangan asal kemudian pokoknya bagus niatnya. Saya niatnya baik. Namanya orang itu kalau niatnya baik apa? Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Tidak demikian. Tidak semua niatan yang baik, tidak semua tujuan yang dikatakan orang mengatakan baik itu lalu diterima oleh Allah Azza wa Jalla, harus di bawah naungan ilmu. Makanya dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang punya tujuan-tujuan baik, berapa banyak orang yang punya keinginan-keinginan yang baik, maksud-maksud yang baik, tapi tidak tepat, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa antasruka ma haramallah. Juga yang namanya takwa, kamu tinggalkan apa yang Allah haramkan. Hal-hal yang Allah haramkan kamu tinggalkan. Ala nurin minallah. Ingat bahwa dalam meninggalkan ketakwaan, dalam meninggalkan kemaksiatan, juga tolak ukurnya ialah di atas ilmu. Apakah ini yang mengharamkan Allah dan Rasulnya? Apakah ini yang mengharamkan dan yang melarang Allah dan Rasulnya? Jika iya, maka ia tinggalkan. Jika iya, maka ia tinggalkan. Demikian pula, takhsya iqaballah. Takhsya iqaballah juga didasari, dimotivasi. Meninggalkan apa yang Allah haramkan itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula manusia itu yang tendensinya meninggalkan kemaksiatan karena kesempatan belum pas, kan begitu ya. Meninggalkan kemaksiatan itu kan ada beragam. Ada yang kesempatannya kok pas dalam kondisi tidak tepat. Dengan kata lain kadang-kadang konangan orang, kan gitu. Atau kadang-kadang yang mendukung fasilitasnya tidak ada. Contoh, mohon maaf ya, orang ingin mabuk, kok gak punya duit? Terus dia tinggalkan. Bukan semata-mata takut kepada Allah, tapi dalam kondisi apa? Tidak ada apa? Tidak ada dana untuk membelinya. Akhirnya dia batalkan. Tabarakallahu fiikum. Sehingga marilah kita mencoba bahwa dalam hal-hal yang Allah haramkan, kita tinggalkan. Berdasarkan karena kita takut kepada Allah dan juga tolak ukurnya bahwa Allah yang mengharamkan dan Rasulnya yang mengharamkan. Karena apabila itu pendapat manusia, berapa banyak kalau kita mengikuti pendapat manusia, masing-masing berinisiatif, masing-masing mengusulkan, masing-masing mengatakan demikian. Makanya juga dinisbahkan kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah bahwa irdha'un nas ghayatun la tudrak. Namanya mencari keridhaan orang, namanya mencari keridhaan masing-masing pihak, itu satu tujuan yang tidak akan pernah kesampaian. dengan ini cari keridhaannya, dengan ini cari keridhaannya. Setiap masing-masing orang dengan berbagai macam tipe, berbagai macam bentuk, berbagai macam tipikal, kemudian kita korbankan etika-etika agama kita atas tuntunan kita buat sunnah dalam rangka untuk menjadi keridhaan masing-masing, kata Imam Syafi'i rahimahullah, ghayatun la tudrak, satu cita-cita yang tidak pernah kesampaian, cita-cita yang tidak pernah apa akan bisa digapai, akan bisa diraih. Kalau kemudian dalam menjalankan agama ini, kita yang kita kehendaki ialah mencari keridhaan masing-masing. Tetapi yang harus menjadi tolak ukur ialah keridhaan Allah dan Rasulnya. Keridhaan Allah dan Rasulnya. Kemudian qauluhu usikum bitaqallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah. Dengar dan taati. Hai kepada liwulati al-amri, kepada ulatul umur, kepada penguasa. Kepada penguasa, wa in ta'amara 'alaikum, walaupun yang memimpin kalian ialah abdun, in ta'amara 'alaikum abdun, yaitu seandainya amir, seandainya yang memimpin kalian seorang budak, mamluk, seorang budak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan setelah takwa, usikum bitaqwallah, kemudian disusul as-sam'i wa tha'ah, pentingnya tentang taqwallah, demikian pula pentingnya taat atau mendengarkan dan taat kepada penguasa. Hal itu disebabkan bahwa yang bisa mentaati seorang penguasa itu adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa menimbang, demikian pula yang bisa mengendalikan kepada perihal untuk senantiasa mendengar, demikian pula mentaati penguasa dengan model ketakwaan. Maka dari itu pada ayat yang lain Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Para ulama menyebutkan rahasia ayat ini. Katakanlah, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian saat kepada wa ulil amri minkum, Allah Azza wa Jalla tidak mengulang wa atiu. Wa atiu. Tetapi dibatasi atiullah wa atiur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, kemudian wa ulil amri minkum, dan kepada penguasa kalian. Bermakna bahwa selama penguasa tersebut mentaati Allah dan Rasulnya, maka taatilah. Hal itu didukung dengan hadis, innama ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kepada siapapun itu dijalani, dilakukan, kemudian dilaksanakan, didengar, selama dalam hal kebaikan. Selama dalam hal kebaikan. Demikian pula la ma'syata atau la ta'ata fi ma'syatil khal. Tidak ada bentuk ketaatan kepada seorang dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah tentang poin ini, satu poin yang sesungguhnya cukup panjang dalam pembahasannya, bahkan seandainya kita bermajelis 1, 2, 3 kali majelis untuk membahas tentang makna hadis asam wa ta'ah, masalah mendengar dan mentaati kepada penguasa, satu pembahasan yang cukup panjang. Ada sebagian pihak yang mereka dalam kondisi berlebihan, seperti kaum Khawarij yang mereka dengan gampangnya menuduh serta memposisikan seorang penguasa yang seolah-olah tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, seolah-olah dengan tidak berhukum kepada Al-Quran Karim, dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, difonis sebagai penguasa yang kafir, yang dengan itu tidak ada kewajiban mentaati kepada penguasa tersebut, yang dengan itu diperbolehkan memberontak, yang dengan itu diperbolehkan seorang mengkudeta dan seterusnya. Maka penjabaran yang sesungguhnya paling membuat lega dalam hal ini ialah apa yang dijabarkan oleh para ulama al-sunnah. Untuk pertemuan pada malam hari ini, sekiranya kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang tentang beberapa faedah yang bisa kita petik atas hadis atau terkait dengan hadis yang kita bacakan, yaitu hadis Ibn Najih Al-Irbad Musariyah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini memberi manfaat, demikian pula bimbingan untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, seandainya ada sesuatu yang ingin disampaikan, kami persilakan. Barakallahu fikum. Nah. Biasanya kalau malam sampai jam berapa? Sampai jam berapa kalau malam? Sampai jam berapa? Baik, monggo kalau ada yang disampaikan. Sesungguhnya hadis itu kan masih panjang ya. Artinya bukan hanya semata-mata innamal a'malu binniyat begitu saja. Tapi dikatakan wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap masing-masing orang itu dilihat pada apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa meniatkan hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia mendapatkan pahala. Tentunya makbula, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila dunya. Barang siapa yang niatnya hijrah kepada dunia, yusibuha untuk yarai, fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Maka lafaz itu dikatakan ya itulah yang ia peroleh, kan gitu ya. Dengan bahasa ya itulah yang ia peroleh. Naam, barakallahu fikum. Juga tentunya kita mengenal bahwa syariat itu tidak bisa dipahami hanya dari satu sisi. Misalnya kita mendengarkan sebuah hadis, maka perlu didukung dengan yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa niat yang baik tidak mungkin bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kan begitu. Kalau betul-betul memaknai niat baik. Nah sekarang yang jadi masalah ketika orang mengatakan masing-masing orang sesuai dengan niatnya atau orang tergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik akan diterima. Nah sekarang kata-kata niat baik, baik menurut siapa, kan begitu ya? Baik menurut siapa? Kalau menurut masing-masing kadang orang kan ya tolak ukurnya demikian. Sudah baik menurut saya, sudah baik menurut fulan, sudah baik menurut fulan. Kayaknya dikatakan bahwa tolak ukur dikatakan sesuatu itu baik kalau mencocoki apa yang Allah kehendaki dan Rasulnya. Demikian pula kembali seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah dalam penukilannya atas ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Apakah ketika seorang mengatakan aku beriman kepada Allah menurut masing-masing cara berimannya? Dikatakan amantu billah, demikian pula wabi kitabillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, mengimani juga Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, kan begitu. Kita mengenal dalam tafsir Al-Quran itu kalau masing-masing menghendaki kemauannya itu banyak sekali penafsiran. Banyak apa? Penafsiran. Makanya diingatkan, aku beriman kepada Allah, mengimani Al-Quran sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, barakallahu fikum, demikian pula keimanan terhadap Rasulullah SAW, mengimani tentang kerasulan Rasulullah SAW, itu bukan hanya sosoknya bahwa dikatakan dia sebagai nabi, tetapi juga mengimani dengan apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu apa? Hadis. Hadis Rasul SAW. Itu pun juga dibarengi dengan apa? Sesuai dengan yang dikehendaki Rasulullah SAW. Nah, kadang-kadang muncul pertanyaan, apa betul hadis ini yang kamu pahami sudah sesuai dengan apa yang dikehendaki Rasulullah? Kembalinya kemana? Ya mari kita paparkan pendapat ulama, kan begitu. Mari kita gelar pendapat para ulama. Bagaimana para ulama memahaminya? Bagaimana para ulama memahaminya? Para pelafikum, jangan sampai orang kadang-kadang mengatakan, ya menurut saya demikian. Ya menurut Anda silakan, kan begitu. Bukan demikian dalam beragama. Mari. Agama itu betul-betul telah dibawa oleh orang-orang yang mulia. Para sahabat. Kan demikian. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika kita menyampaikan satu ilmu, sebagai misal hadis, dengan sebuah pemahaman, lalu ketika ditanya, pemahaman yang semacam ini adakah yang mendahului? Jika tidak ada, maka perlu kita mempertanyakan. Bermakna bahwa kita mengada-ada pemahaman, lebih-lebih sudah dipahami oleh orang dahulu, kok kita berseberangan dalam memahami? Bolehkah kita berbalik dalam bertanya, siapa kita dan siapa mereka? Terkhusus para sahabat. Demikian pula para tabi'in, mereka adalah murid-muridnya para sahabat. Abdullah bin Mas'ud itu sampai belum menggambarkan allamana Rasulullah SAW at-tasyahud kama allamana Quran harfan harfan. Kami diajari oleh Rasul dalam masalah bertasyahud itu seperti beliau mengajarkan kepada kami dalam masalah Al-Quran, huruf demi huruf dibacakan. Demikian pula Al-Quran Al-Karim, bukan atas kemampuan dari sisi gaya bahasa atau memahami maknanya, kan demikian. Tapi para sahabat dibimbing oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada makna yang sahih, kepada makna yang sahih. Sehingga kalau dihitung, demikian pula ditengok tentang masalah keahlian, kemampuan dalam sisi memahami bahasa, tentunya kita mengenal bahwa para sahabat ahlinya. Mereka adalah orang-orang yang fasih dalam berlughah Arabiyah. Ternyata dengan kefasihan itu pun, mereka dalam memahami sesuatu terjadi satu kesalahan. Atas bimbingan petunjuk Rasulullah SAW, mereka terselamatkan. Kalau itu terjadi pada orang-orang yang dalam hal memahami bahasa Arabnya, artinya dalam kondisi mendekati kepada kesempurnaan, apalagi kita yang jauh, yang bisa dikatakan dalam memahami bahasa Arab jauh. Barakallahu fikum, sehingga istilah setiap masing-masing orang ketika melakukan sesuatu berjali dengan mengatakan innamal a'malu binniyat, masing-masing orang itu dilihat pada niatnya. Kalau niatnya baik, ya akan baik juga. Maka dikatakan, sekarang pertanyaannya baik menurut siapa, kan begitu ya. Baik menurut siapa. Makanya tadi dalam masalah taqwa dikatakan, anta abudallah, kamu beribadah kepada Allah, ala nurin minallah, di atas cahaya ilmu, yaitu petunjuk. Apakah yang kita kerjakan itu ada petunjuknya atau ada atau tidak. Kemudian tarju sawaballah, dibarengi dengan mengharap pahala dari Allah semata, yaitu dengan niatan bahwa dalam beramal semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kita cukupkan. Nah. Monggo. Waalaikumsalam. Kamu Muhammad tidakkan sanggup menjadikan orang yang itu mendekat. Iya. Nah, sekarang kita berada di lokasi kuburan dan perlu mengucapkan salam kepada ahli kubur bagaimana kita mengusut kata karena mensinkronkan gitu ya, mensinkronkan gitu. Allah alam bahwa Rasulullah SAW tentunya dalam hal memberikan petunjuk dalam hal ini bimbingan ada dalam perkara-perkara tertentu yang di situ seringkali hikmah itu apa? Seorang kadang tidak mampu menggapainya, tidak mampu menggapainya. Bahkan kadang-kadang seolah-olah didapati bahwa antara sesuatu itu terjadi berbenturan. Seolah-olah terjadi apa? Berbenturan. Nah, wallahu alam dalam hal ini bahwa Rasulullah SAW memerintahkan ataupun menganjurkan, menganjurkan termasuk sunnah ketika seorang berziarah, seorang ketika melewati untuk mengucapkan salam. Mengucapkan salam. Wallahualam demikian yang dituntunkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Amr ghaibi, amr ghaibi terkait dengan bahwa seorang tidak bisa mendengar apa yang ada dalam azab kubur. Bahkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas bahwa Rasulullah pernah melewati. Sebagian ulama menyebutkan tentang riwayat marra bi qabri baqi. Beliau melewati kuburan Baqi. Fa sami'a sawtan yu'adzab. Tiba-tiba beliau mendengar ada penghuni kubur yang diazab. Penghuni kubur yang diazab. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzaban. Keduanya sedang diazab. Maka ini seolah sangat bertentangan kan dengan ayat tadi ya. Seolah sangat bertentangan dengan ayat tadi. Keduanya sedang diazab. Wa may yu'adzaban fi kabirin, dan sesungguhnya keduanya tidak diazab dalam urusan yang besar. Kemudian beliau sebutkan amma ahaduhuma, adapun salah satunya kenapa diazab? Kana yamshi bin namimah. Dia waktu di dunianya itu suka berbuat mengadu domba. Namimah, yang dikatakan namimah, naqlul kalam anil ghair min ajlin ifsad. Jadi seorang menukil pembicaraan dari si A dipindah kepada B, kepada dua belah pihak, dipindah, dinukil dari yang pertama kepada yang kedua. Dalam rangka untuk merusak hubungan keduanya, itu namanya apa? Namimah, apa yang diistilahkan dengan mengadu domba. Kemudian, wa amal akhar, adapun yang satunya kenapa diadab? Karena dia sensi minal baul. Dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Di riwayat yang lain dikatakan, istanzihu minal baul. Bersucilah kalian, berbersihlah kalian selesai buang air kecil. Fa'ina amat ta'adab al-khabri minhu. Karena keumuman sebab seorang diadab di alam kubur ialah dari tadi. Dari seorang tidak bersuci ketika buang air kecil. Kemudian Rasulullah SAW meminta untuk mendatangkan pelepah kurma yang masih basah. Pelepah kurma yang masih basah. Lalu dibelah oleh beliau dan ditancapkan. Ditancapkan satunya, kemudian yang separuhnya ditancapkan kepada kuburan yang lain. Kemudian beliau mengatakan tadi. Dan beliau mengatakan, la'allahuma yukhaffifa ma lam yaibasa. Semoga dengan aku tancapkan pelepah ini, selama masih basah itu akan meringankan azabnya selama dia apa? Belum kering. Selama belum kering. Ya, selama masih basah mudah-mudahan meringankan azab daripada penghuni kubur tadi. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ini dikatakan sebagai syafaat beliau alaihi salatu wassalam dan tidak boleh ditiru. Kadang-kadang kan kita mendapati saat kekuburan kita petik apa? dahan ataupun ranting yang masih basah lalu kita tancapkan. Nah, itu bukan sebagai sunnatun muttaba, sebagai sunnah yang ditiru. Nah, tetapi itu merupakan khususiyah bagi beliau alaihi salatu wassalam. Wallahu alam dalam bab ini bahwa beliau sallallahu memberikan satu tuntunan ketika seorang dalam kondisi melewati kubur ialah mengucapkan apa? Salam. Nah. Baik, demikian insyaallah yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan kembali mari untuk kita sama-sama tafaqquh fi din, demikian pula kembali untuk semangat dalam hal mempelajari agama ini yang mudah-mudahan dengan nilai semangat kesungguhan dalam belajar menjadi sebab untuk kemudian keistiqomahan, menjadi sebab keistiqomahan bermakna seorang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kebenaran, demikian pula diakhiri dalam hayat dan kehidupannya juga di atas keistiqomahan seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa termasuk karamah, termasuk karamah, termasuk kemuliaan, penghormatan yang Allah berikan kepada seorang ialah meninggal di atas keistiqomahan. Yaitu seorang meninggal di atas keistiqomahan merupakan sebuah karamah yang Allah anugerahkan kepada seorang. Nah, demikian ada kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.